Waktu yang tersisa ini bisa dapat itu. selalu. Jangan-jangan kamu percaya itu semua, semua tentang dirimu. Aku rasa sih kamu percaya semua, percaya semua itu musik. Aku rasa sih aku